Aji pak Umi, Aish. Umi, baru kemarin datang gue. Ya, semuanya minta aku semuanya. Semuanya. Aji pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak.